senior. Palaku nongol, astagfirullah. Pak RW datang bawa polisi. Aku diseret dari kamar mandi tanpa handuk, tanpa baju. Kata mereka nenek sebelah mati. Waktu ngedengar aku lagi nyanyi, karena suaraku jatuh di nenek cuman lagi. Besoknya mandi enggak pake nyanyi, hanya siul-siul biar badan gak menggigil. Mandi asik siul, ada yang memanggil. Aku nampak aja malah siul makin kencang. Digedor lagi palaku nongol. Ya masa Allah, Pak RW datang.